كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد. Melanjutkan bahasan tadabur kita pada malam hari ini, terakhir kita membahas surah Al-Baqarah ayat berapa? 60 berapa? 59 ya. Sekarang kita masuk ke ayat 60. Kita lihat surah Al-Baqarah ayat 60. A'udzu billahi samial alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asaka alhajara fanfajarat minhu ithnata 'ashrata 'ayna قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين sama-sama. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Sudah hafal? Jadi kalau minggu depan kita akan bahas ayat 61-62, maka sudah dihafal 2 ayat satu minggu. Setuju? Harus setuju. Jadi dihafal dulu sehingga ketika masuk pertanyaan diskusi bisa lebih dinamis. Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya. Kisah ini masih melanjutkan perjalanan nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel yang tidak Allah berikan kepada kaum yang lain. Apa itu? Di tengah terik matahari dan perjalanan yang jauh, mereka lelah. Lalu kemudian mendapatkan banyak sekali kenikmatan, tapi sebagaimana halnya Bani Israel yang memang kurang bersyukur, selalu saja mengeluh. Sampai pada akhirnya, di ujung perjalanan Nabi Musa alaihissalam, ini menjelang perpisahannya dengan Bani Israel, Musa kemudian memahami karakter Bani Israel yang selalu bertengkar antar suku di antara mereka. Kalau untuk Bani Israel kita tidak menggunakan istilah kabilah, tapi istilah untuk kaum Ibrani itu sibtun asbatun umaman. Jadi kalau orang-orang Arab pakai istilah kabilah, kalau orang Indonesia apa? Suku misalnya. Arab istilahnya kabilah, tapi kalau untuk Bani Israel menggunakan istilah sin ba ta sibatun ta, jamaknya asbat. Ada berapa anaknya Nabi Yakub? Pak Israel itu 12. Nah, keturunan mereka, keturunan Pak Israel atau Nabi Yakub itu, cucu-cucunya itu selalu berkelahi di antara mereka. Ya kira-kira antara IAI sama UKI lah kalau daerah Salemba itu. Sama Menteng Dalam dan Menteng mana? Sekitar Pasar Rumput situ yang gak pernah damai. Atau kayak Malaysia sama Indonesia lah gitu, tetangga yang ribut itu. Saudara serumpun yang ada aja masalahnya. Itu tabiat-tabiat Bani Israel, sehingga Nabi Musa alaihissalam menginginkan sebuah solusi yang diantaranya dimohonkan kepada Allah agar tidak ribut lagi. Apa yang dimohonkan Nabi Musa? Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya. Lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Lalu memancarlah daripadanya 12 mata air. Kenapa 12 mata air? 12 suku, 12 asbab. Sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. Coba sekarang terjemahkan kosa katanya. Wa idistasqa Musa. Dan ingatlah ketika memohon air Nabi Musa. Gitu ya bahasanya. Istasqa, makanya ada salat apa namanya? Istisqa. Li qaumihi, untuk kaumnya. Fakulna, maka kami berfirman, idrib bi'asaka, dengan tongkatmu, al-hajara, batu. Jadi sebuah batu dipukul. Fanfajarat, maka keluarlah minhu, dari batu itu, itsnata asyrata ainan, 12 mata air. Qad alima, telah mengetahui, kullu unasin, setiap orang, masyrabahum, tempat minum mereka. Kulu, makanlah kamu semua. Washrobu, nah, ini menunjukkan jamak ya, waw dan alif. Dan minumlah, min rizqillah, dari rezeki Allah. Wala ta'saw fil ardi, dan janganlah kamu, halo, ta'saw apa di sini? Dan janganlah kamu berkeliaran, fil ardi, di muka bumi, mufsidin, ya, menjadi pelaku kerusakan. Taib. Sekarang coba lihat, ada berapa pesan-pesan utama di ayat ini. Satu, Allah mengingatkan Bani Israel, ya, tentang satu kisah. Kisah apa itu? Ketika Musa memohonkan air untuk kaumnya. Itu poin pertama. Poin kedua, ya, perintah Allah, solusinya, ini juga menarik, suruh pukulkan tongkatnya. Kalau untuk kita pukul tongkat nanti gimana maksudnya ini? Ini semua nanti ada analisis ilmiahnya sebetulnya. Sama ketika kenapa laut bisa terbelah. Jadi poin kedua, Allah perintahkan Nabi Musa untuk memukul batu dengan tongkat. Itu poin kedua. Poin ketiga, memancar 12 mata air dari batu yang dipukul itu. Yang keempat, nah, tujuannya agar tiap-tiap suku mengetahui tempat minumnya masing-masing. Yang kelima, nih, perintah untuk makan dan minum dari rezeki yang diberikan Allah. Jangan tertarik, tergoda kepada yang haram. Merasa cukuplah dengan yang diberikan Allah. Kalau memang tanda tangannya, kontraknya segitu, dan dapatnya cuma segitu, ya makan yang itu, walau sedikit. Kan kurang Ustaz. Mau beli ini, mau punya itu. Ingat, dulu waktu kita bersama ibu kan minumnya juga setetes-setetes itu. Tapi karena itu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka air susu bunda itu memberikan dampak yang luar biasa keberkahannya. Ingat nih, terutama kalian yang masih sangat-sangat usia produktif, masih banyak mimpinya. Ada yang ingin jadi orang kaya? Kaya siapa? Itu dunia. Kalau sedikit kurang, kalau banyak gak cukup. Di karang asem sempit, di sini gak muat. Kemudian yang keberapa, yang keenam ya. Janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. Seakan-akan sudah ada informasi pendahuluan kalau pekerjaan mereka memang berbuat kerusakan karena keserakahannya. Baik. Sekilas saya bacakan tafsir Ibnu Katsir agar kuat pemahamannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Bani Israel, ingatlah nikmat yang telah aku anugerahkan dengan mengabulkan doa Nabi Musa alaihissalam ketika memohon air untuk kalian semua. Itu nikmat besar ketika doa sang Nabi dikabulkan. Nih, ini untuk kaum yang jarang bersyukur, kayaknya doa itu gak terlalu ngaruh. Saya doakan, aduh doa mulu, saya butuh yang jelas-jelas aja deh. Ini mau nikah nih, gak butuh doa. Jadi datanglah ke gurunya, Ustaz, saya mau nikah Ustaz. Ya saya doakan semoga kamu menjadi keluarga yang berkah. Bukan itu yang saya butuhkan Ustaz sekarang. Ini Bani Israel ini. Tetapi untung saya bukan Nabi Musa, sehingga saya persilahkan insya Allah tanggal 15 Tommy lah yang pertama kali akan pakai gedung ini untuk pernikahannya insya Allah. Dan itu for free, ditambah lagi sama bantuan dari kiai insya Allah. Ada yang mau bergabung lagi di dunia dakwah? Lanjut. Doakan. Tapi Tommy gak butuh doa dari kalian. Dibalikin lagi kan? Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala di ayat ini mengisyaratkan bahwa dikabulkannya doa Nabi Musa ketika memohon air untuk kalian itu adalah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Coba tangkap baik-baik. Bagi Allah ini big thing, tapi bagi makhluk, bagi orang-orang sekelas Bani Israel ini kadang tidak merupakan nikmat. Padahal kalau Allah bilang ini nikmat, itu berarti besar sekali itu. Coba fahami baik-baik. Makanya nanti kalau ketemu ustaz, ketemu ulama, jangan minta foto, minta doa. Ya. Orang sekarang narsis. Gak apa-apa ustaz, daripada sama artis mendingan sama ustaz gitu kan. Ya sekali-kali gak apa-apa lah. Tapi yang paling bagus jangan sampai minta foto tapi tidak minta minta doa. Ustaz mudah-mudahan jodoh saya tambah lagi. Ya salah. Kenapa guys? Kamu senyum-senyum udah didoain berulang-ulang. Tinggal keberanian saja. Jadi jangan menganggap kecil sebuah doa ya. Jadi kalau ada orang mendoakan itu sungguh-sungguh menerimanya, amin. Ya. Apalagi kalau lagi dizalimi. Makanya supaya cepat jodohnya dan dikabulkan doanya, pas dizalimi langsung berdoa. Misalnya kamu dianiaya nih, kemarin katanya mau ngelamar, udah janji, udah gini, gak jadi. Ah dizalimi, cepat berdoa. Karena doanya orang kezalimi pasti dikabulkan. Jadi yang merasa seret-seret ini jodohnya. maka aku pun segera mempermudah dan mengeluarkan air bagi kalian dari sebuah batu. Bayangkan proses mengeluarkan air dari sebuah batu. Ini sebuah gambaran. Ada mata air dari keluar dari tanah, ada mata air keluar dari batu. Bagus mana? Nggak ada tukang sumur di sini, sumur bor. Tentu beda kualitasnya. Aku pancarkan dari batu itu 12 mata air. Masing-masing suku dari kalian, wahai Bani Israel, memiliki mata air yang sudah diketahui. Jadi dari suku kakak pertama yang bernama Yehoza misalnya, sampai anak terakhir katakanlah Bunyamin, keturunannya itu. Jadi Bani Israel biasanya ada tiga kriterianya. Kalau keturunan Yehoza biasanya penguasa, tapi bukan nabi dan rasul. Kalau keturunan Yusuf biasanya ya nabi, ya penguasa, ya raja, seperti Daud, Sulaiman. Tapi kalau keturunan Bunyamin biasanya nabi dan tidak penguasa, misalnya Musa alaihissalam misalnya. Misalnya. Wallahu a'lam bishawab. Karena itu makanlah dari manna dan salwa, minumlah dari air yang telah aku pancarkan bagi kalian tanpa perlu usaha dan kerja keras. Jadi kan sebelumnya kita membahas tentang manna dan salwa. Jadi lengkap sudah ada manna. Ini adalah mungkin nabati dari apa soalnya, protein dari nabati, kemudian salwa protein dari hewani, ditambah air minum yang diberkahi. Komplit sudah. Lanjut. Minumlah dari air yang telah aku pancarkan bagi kalian tanpa perlu usaha dan kerja keras, serta beribadahlah kepada Rabb yang telah menciptakan semua itu untuk kalian. Ini ayatnya. Kulu washrabu min rizqillah. Jadi wala ta'saw fil ardi mufsidin. Sekarang kita lanjutkan. Apa tafsir wala ta'saw fil ardi mufsidin? Dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan membuat kerusakan. Artinya, janganlah kalian balas berbagai nikmat itu dengan kemaksiatan. Sebab jika kalian melakukannya, nikmat tersebut akan dicabut dari kalian. Dulu ketika air zam-zam itu pertama kali mengalir, penyebabnya karena ketaatan. Karena salat yang ditegakkan oleh Ibrahim dan doa yang dipanjatkan, maka memancarlah mata air zam-zam. Sayap kanan malaikat Jibril yang menyentuh di dekat tumit Ismail. Ketika ibunya Hajar sedang berlari-lari mencari sumber makanan dari Safa ke Marwah, dari Marwah ke Safa. Setelah wafatnya Ismail dan terjadi kesyirikan di sekeliling Ka'bah, hilang mata air zam-zam itu. Ribuan tahun. Pernah hilang. Jadi, kalau kalian banyak berbuat taat, insya Allah rezeki dari mana-mana datangnya. Tapi kalau maksiat, ketutup. Ini nanti zam-zam ditemukan kembali pada masa kekuasaannya kakeknya Nabi Muhammad Abdul Muttalib, yang menggali kembali sumur zam-mi itu bersama Abdullah anaknya Abdul Muttalib yang nanti menjadi ayahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi muncul lagi. Makanya kalau menurut saya Dewi Fortuna keberuntungan, kemujuran atau hoki atau apalagi istilahnya itu bisa di-create. Enggak gambling. Jadi salah besar kalau gambling, berjudi itu, tebak-tebakan. Keberuntungan, kemujuran itu kata kuncinya taat. Catat baik-baik. Taat. Tapi kalau sudah tidak taat, dicabut itu rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini hampir sama dengan kisah yang terdapat dalam surah Al-A'raf, tetapi surah tersebut turun di Mekah. Oleh karena itu, pemberitaan mengenai diri mereka menggunakan dhamir atau kata ganti orang ketiga, karena di dalam ayat itu Allah Azza wa Jalla menceritakan kepada Rasulnya Muhammad SAW mengenai apa yang Allah lakukan terhadap Bani Israel. Sedangkan kisah yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ini turun di Madinah, sehingga ayat ini ditujukan langsung kepada mereka, dan Allah memberitahukan melalui firman-Nya, فَمْبَجَسَتْ مِنْ هُسْنَةَ عَشْرَةَ عَيْنًا, maka berpancarlah daripadanya 12 mata air. Kita lihat surah Al-A'raf 160. Jadi perbandingan kisah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما. Dan mereka kami bagi menjadi 12 suku. Asbatan, bukan qabail. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر. Yang masing-masingnya berjumlah besar. Asbatan umama. Dan kami mewahyukan kepada Musa ketika kaumnya meminta air kepadanya. Jadi kaumnya ini minta, Musa haus. Allah perintahkan, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Lanjut. فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا. Maka memancarlah daripadanya 12 mata air. قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ. Sesungguhnya tiap-tiap suku mengetahui tempat minum masing-masing. وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى. Disempurnakan nikmat mereka pada saat itu dalam bentuk, dan kami naungkan awan di atas mereka. Sempurna banget ya. Jadi air dipancarkan dalam kondisi haus dan terik dengan apa? Awan di atasnya. Dan kami turunkan kepada mereka manna dan salwa. Komplit sudah. كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ. Kami berfirman, makanlah yang baik-baik dari apa yang telah kami rezekikan kepadamu. Perintahnya, makan yang baik-baik saja yang dirizekikan. وَمَا ظَلَمُونَا أنفسهم يظلمون. Mereka tidak menganiaya kami kalau tidak bersyukur, tetapi mereka lah yang selalu menganiaya dirinya sendiri. Ini surah Al-A'raf dijelaskan oleh Ibnu Katsir begini, kalau berkaitan dengan Al-Baqarah. Kisah ini hampir sama dengan kisah yang terdapat di dalam surah Al-A'raf, tetapi surah tersebut turun di Mekah. Jadi surah Al-A'raf ini turunnya di Mekah. Oleh karena itu, pemberitaan mengenai diri mereka menggunakan dhamir atau kata ganti orang ketiga. Jadi waqatta'nahum. Hum di situ orang ketiga, tidak ada kata Bani Israilnya. Karena di dalam ayat itu Allah Azza wa Jalla menceritakan kepada Rasulnya Muhammad SAW mengenai apa yang dilakukan terhadap Bani Israil. Allah menginformasikan apa yang Allah perlu lakukan untuk Bani Israil. Sedangkan kisah yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ini turun di Madinah, sehingga ayat ini ditujukan langsung kepada mereka. Artinya Bani Israil yang ada di Madinah, jadi orang Yahudi yang tinggal di Madinah, makanya langsung tidak menggunakan kata ganti orang ketiga. Wa idistasqa Musa liqaumihi, gitu ya. Karena diturunkan di Madinah, makanya wa idistasqa Musa liqaumihi, untuk kaumnya. Fakulna drib bi'asakal hajar fanfajarat min husnata asyrata ayna. Terlanjut. Dan dia Allah memberitahukan melalui firman-Nya, fambajasat min husnata asyrata ayna, maka berpancarlah daripadanya 12 mata air. Al-A'raf 160. In bajasat di dalam surat Al-A'raf maksudnya pancaran mata air yang pertama kali. Sedangkan dalam surat Al-Baqarah ini diberitakan di akhir situasinya, yaitu infijar, fanfajarat. Maka tepatlah penyebutan infijar atau pemancaran air pada ayat ini dan permulaan pemancaran air pada ayat lain. Wallahu a'lam. Jadi kalau imbajasat itu pertama kali keluar imbajasat, tapi kalau selanjutnya adalah pemancarannya fanfajarat. Ini kuasanya Allah Subhanahu wa taala dan isyarat bahasa dalam Al-Qur'an. Wallahu a'lam. Di antara kedua konteks atau siyakul ayah tersebut terdapat perbedaan dari 10 segi, baik dari segi lafaz maupun makna. Dalam tafsirnya Az-Zamakhsyari telah mengajukan pertanyaan mengenai hal itu dan dia kemukakan sendiri jawabannya dan jawaban tersebut mendekati kebenaran. Wallahu a'lam. Sampai di sini mau dibukakan tafsir Az-Zamakhsyari panjang nanti. Kita lanjut saja. Baik, sampai di sini kita sudah membahas ayat 60. Ada pertanyaan? Ini kita sedang membahas 10 nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel. Ada yang pegang, semua pegang Quran? Coba dari ayat ini ke belakangnya temukan apa saja 10 nikmat itu. Silakan bekerja. 10 nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel dari ayat 60 tarik ke belakang. Mana saja? Saya ingin tahu akhwat sama ikhwannya siapa yang lebih cerdas. Sebutkan 10 nikmat Allah kepada Bani Israel. Sudah? Oke, biar cepat waktunya. Mulai dari ayat 49. Apa nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel di ayat 49? Oke, di situ kisahnya diselamatkan dari kejaran Firaun. Yang kedua, apa? Lihat yang kedua. Ya, menyeberangi laut yang sudah dibelahkan. Itu di ayat berapa? 50. Terus yang ketiga. Ayat berapa? Ayat 52. Apa isinya? Ya, diampunkan dan diterima taubatnya setelah mereka menyembah anak lembu. Terus yang keempat, ya, diturunkan kepada mereka kitab Taurat untuk mampu membedakan antara hak dan batil. Ini penting supaya kalian nanti jangan berbilang begini, itu yang ya orang Yahudi pinter ya, karena memang dilebihkan sih di dalam Al-Quran. Itu berarti gak baca nih. Jadi kalau nanti ada isyarat bahwa Bani Israel itu dilebihkan, ini sebutkan yang 10 ini. Bukan urusan pinter gak pinter. Kalau masih ngomong begitu berarti belum tadabur itu. Oke. Nah, jadi 10 nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Tetapi umat Muhammad khairu ummah. Ini Bani Israel itu lebih hebat pada masa itu dibanding kaum pada masa itu dan sebelumnya. Artinya dilebihkan dengan 10 ini tetapi tidak berarti lebih bagus dari umat Muhammad. Karena umat Muhammad sudah ditetapkan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian bisa lebih baik dari semua manusia dan dari semua umat dengan tiga syarat. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalau setelah atau pada saat kalian bekerja, kalian menganjurkan kepada kebaikan, yuk pulang kerja ngaji, yuk tadabur, yuk. Yang kedua, nahi munkar. Kalian terlibat terhadap pembelaan saudara kita di Syria. Pemerkosaan gadis sampai mati di Rohingya di Myanmar. Kalian terlibat terhadap promosi kondom Menkes misalnya dalam nahi mungkar. Tapi kalau kalian tidak lakukan itu, ya saya doakan semoga jadi orang kaya. Kaya yang pusing-pusing itu semua. Wa tu'minuna billah. Dan beriman kepada Allah dalam hidup. Baru bisa menjadi orang hebat. Oke, itu tadi yang keempat. Terus yang kelima. Apa? Tentang apa? ayat berapa? 56 tentang apa? Sebelum itu ada enggak? Coba, tadi kan kita baru ayat 52. 53 ada? 53 sudah ya. Terus 54? Apa isinya 54? Wa qala Musa liqaumi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum biittikhadzikum ulajla fatubu ila barikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda barikum fataba alaikum innahu huwa at-tawwabur rahim. Apa? Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allaha jahratan fa'udhatkum as-sa'iqatu wa antum tanzurun thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Sampai 56 ini adalah istilahnya at-takhallus al-jama'i. Bani Israel berhasil dikeluarkan sebagiannya dari keburukan sebagian yang lain yang telah melakukan penyembahan berhala, yang tidak percaya dan pengen melihat Allah dengan mata kasat itu. Itu dibebaskan dari situ dan terlepas akhirnya. Ayat 56. Terus 57 tentang apa? Dinaungi awan. Iya. Belum sebetulnya itu. Kita tadi baru kelima ya. Sekarang yang keenam itu sebetulnya dihidupkan setelah dimatikan. Itu ayat berapa itu? 56. Oke, baru nomor 7 sekarang. Yang nomor 7 ayat 57. Apa? Dinaungi awan. Terus setelahnya apa yang selanjutnya, yang ke-8? Ya, diturunkannya manna dan salwa. Terus yang ke-9? Apa yang 59? Perintah untuk memasuki negeri yang dijanjikan, the promising land. Setelah dikeluarkan, kan mereka pernah terlunta-lunta di padang Ti selama 40 tahun. Setelah selesai, mereka masih diberikan hak untuk masuk kepada negeri yang dijanjikan. Tapi mereka tidak lagi berkuasa seperti kalau awalnya mereka langsung masuk. Jadi mereka tidak menjadi penguasa, tapi masih boleh masuk. Makanya ribuan tahun, Arab Yahudi, Arab Islam, Arab ateis di sana semua masih hidup berdampingan. Nanti setelah Zionis masuk, baru ada kekacauan. Jadi kan ceritanya begini, Bani Israel itu diperintahkan untuk kembali, jadi keluar dari Mesir ini agar kembali ke negeri yang dijanjikan. Tapi ketika harus masuk dengan berjihad, mereka bilang, Musa ente aja pergi berdua sama Tuhan ente, nanti kalau udah menang kasih tahu aneh gitu kan. Akhirnya mereka dibiarkan terlunta-lunta selama 40 tahun di Padang Ti. 40 tahun kemudian mereka masih boleh masuk, tapi tetap saja mereka tidak menjadi penguasa. Seandainya mereka pada awal berani masuk dan berani berjihad, langsung berkuasa. Tapi karena takut gitu, akhirnya boleh masuk tapi tidak menjadi penguasa, dan itu ribuan tahun berdampingan. Nah, di sini jadi ada pelencengan, ada distorsi sejarah oleh Zionis yang di Israel sekarang itu. Baik. Kemudian yang ke-10 apa? Ya, dipancarkan 12 mata air. Itulah 10 nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel yang tidak diberikan kepada umat lain. Mana di sini menyebutkan kalau Bani Israel itu pinter? Jadi semua nikmat ini berkaitan dengan apa? Bebel. Jadi bukan karena pinter, tapi karena bebal. Baik. Ada pertanyaan? Silakan, ya. Apa pertanyaannya? Ya. Oh ya, kenapa di Al-Baqarah diceritakan, di Al-A'raf disebutkan? Ini salah satu metode Al-Quran, tafsir ayat dengan ayat, atau tafsir Quran dengan Quran. Jelas. Berkaitan dengan metodologi tafsir Quran dengan Quran. Dan salah satu metodologi Quran adalah pengulangan. Pengulangan di dalam Al-Quran itu bertujuan untuk memantapkan kesan yang masuk ke dalam jiwa. Sebab otak kiri kita memang suka pada pengulangan. Ini otak repetitif, ini otak reptilia itu. Baik. Ada banyak analisa, tapi ambil yang dalil-dalil yang masyru' saja. Yang lain pertanyaannya? Ya. Di ayat 60 Ustaz, ya, diperintahkan fakulna drib bi asokal hajar. Kita mengetahui bahwa anak Bani Israel 12 orang ya, dari Musa sampai Yamin. Mungkin di sini apakah dia sesamaan atau enggak, Ustaz? Kalau dia sesamaan berarti Nabi Musa alaihissalam cuma satu kali memukulkan tongkatnya. Yeah. Pertanyaannya adalah apakah Nabi Musa memukulkan tongkatnya sebanyak 12 kali sehingga muncullah fajarat min husnat asyra'ina. Syukran. Yeah. Kalau dilihat dari ayatnya, idrib itu sekali. Sekali pukul. Nah, memancarnya bukan cus-cus-cus waktu 12, enggak. Anehnya, yang sempat kami kunjungi waktu ke lokasi, itu cuma tinggal dua sumur. Yang satu pun mati. Yang masih hidup ada satu, tapi airnya juga udah enggak bisa lagi digunakan. Jauh-jauh jaraknya. 12 sumur itu. Yang sepuluhnya gak tahu sudah hilang. Mudah-mudahan kita bisa jalan-jalan ke sana. Sebelum mati harus jalan-jalan keliling dunia. Sebab rugi udah sampai di akhirat sebelum keliling dunia. Wala tansa nasibaka minad dunia. Maka jangan lupa kamu juga punya hak untuk bisa keliling dunia. Caranya gampang. Allah lipat buminya untuk orang yang beriman. Sekali lagi, taat dan berimanlah. Nanti Allah yang perjalankan kamu. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak, saya lanjut. Ya. Bani Israel untuk orang zaman sekarang. Jadi konotasi apa? Kontekstualitasnya. Ya, banyak Bani Israel-Bani Israel ini. Oh, iya. Bani keturunan Israel Nabi Yakub. Ya. Nah, Anda mau minta manusianya atau persamaan sifatnya? Persamaan sifatnya. Ya. Oke. Okay. Pertanyaan yang kedua dulu. Jadi, orang-orang Israel yang sekarang tinggal di Palestina itu Yahudi-Yahudi Eropa. Jadi bukan Yahudi Arab Israel yang di Palestina situ. Bukan. Dan mereka-mereka sebetulnya orang-orang miskin yang ada di luar, yang mau tinggal gratis di situ dan siapkan perumahannya dan pekerjaannya sama gajinya. Sementara Zionis-Zionis gak suka tinggal di Israel karena bergolak terus. Mereka lebih suka tinggal di Amerika dan di Inggris terutama. Dan mereka sekedar untuk memenuhi kuota itu dikirim aja untuk mencari pembenaran dari PBB dan dunia internasional. Makanya sekarang mereka berkelas. Ada kelompok yang celananya hitam, bajunya hitam, jenggotnya panjang hitam dan kuncir di sini. Negeri-negeri itu kelas atas itu. Biasanya Amerika dan Eropa, Inggris itu Eropa mana? Barat, Timur? Eropa Barat itu kelas 1. Kerja mereka yang baju hitam, peci hitam kayak cowboy gitu, kerjanya cuma belajar, menuntut ilmu dan kawin. 10% pajak orang Amerika untuk dia. Itu udah kongres dari awal, karena 60% harus anggota kongres itu Yahudi. Jadi Amerika itu gundiknya Israel. Baik, jelas ya. Nah sekarang sifatnya, ini penting. Kenapa kemudian hampir 2/3 Al-Quran itu menceritakan tentang Bani Israel? Karena ada sedikit informasi kemiripan perilaku-perilaku kita yang harus kita jauhkan. Sekaligus ini sini informasi bahwa musuh terbesarmu wahai umat Muhammad adalah kengeyelan oknum-oknum Bani Israel itu. Itu juga alasannya kenapa yang memintakan pengulangan sampai sholat dari 50 rakaat menjadi 5 rakaat, Nabi siapa? Musa alaihissalam. Baik, silakan pertanyaan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pertanyaan Ikhwan tadi mengenai yang air 12 setiap suku itu, Ustaz. Ya. Ini kan logikanya kalau memancarnya sama, ya, kan pasti dibilang nggak mengetahui gitu kan? Tapi ini pas logika saya, apakah ada perbedaan gitu, jadi langsung mengetahui oh ini buat suku ini buat suku ini gitu. Tapi logikanya kan kalau sama semua kan pasti berebut gitu kan airnya. Ini apakah mungkin kalau kita ke lokasi tidak, mereka itu tabiatnya suka berkumpul gitu dan nggak bisa deketan, memang berjauhan. Mereka kalau deket tuh berantem, itu udah karakter Bani Israel, nggak bisa damai sesama sungguh mereka. Pernah dengar kisahnya Khazraj dan Aus yang berseteru di Arab, di Madinah, yang mendapat dukungan dari dua suku Yahudi, Bani Nadir dan Bani Quraidah. Jadi Nadir Quraidah, Aus Khazraj, Arab dan Yahudi, Arab dan Yahudi, mereka perang, duduk saling mendukung. Si Khazraj mendukung Aus misalnya, siapa, Nadir mendukung Khazraj, kemudian Nadir mendukung Aus, gitu ya. Katakanlah ada dari suku lawan yang tertawan, tangkap, dari kalangan Yahudi. Nah Yahudi yang satu ini bebasin dia lagi gitu. Karena ada aturannya di kitab sucinya, tidak boleh menawan sesama Yahudi. Jadi kalau ada yang ditawan ditebus, tapi nanti berantem lagi gitu. Ngerti maksudnya? Ya begitulah tabiat mereka. Karena mereka tidak bisa satu tempat. Ini sama kayak partai Islam lah gitu, kira-kira gak pernah bisa bersatu. Jadi ketika ini dipukulkan, masing-masing tahu karena dia memancar dari tempat masing-masing. Berjauhan memang letaknya. Jadi sumur-sumur itu kalau kita ke lokasi memang harus naik mobil ke lokasi itu. Oh di sini sumur yang satu, di sana lagi sumur yang lainnya. Yang sepuluhnya nggak tahu di mana itu. Jadi setiap orang itu tahu. Ya, belakang yang merah. Ustaz, kalau di Quran itu disebutkan Bani Israel ada 12 suku. Iya. Tapi mengapa dalam apa ya, pemahaman mereka ada 13 suku sampai mereka memuja angka 13. Ya. Bahkan dalam lambang-lambang Zionis, angka 13 itu juga dipergunakan, yang katanya latar belakangnya adalah ada 13 suku di Bani Israel. Baca. Ini semakin membuktikan bahwa Zionis ini adalah kelompok ketiga, kelompok setan. yang bukan dari keturunan Bani Israel. Ini adalah jadi-jadian ini. Ini adalah pendatang baru yang mengatasnamakan dan membodoh-bodohi Bani Israel masa kini. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain? Ya. Ya. Apa? Dikasihkan nikmat terus ya. Enggak bersyukur. Sementara dalam biar enggak apa-apa. Enggak disuruh nyanyi, disuruh nanya. Kita tidak pernah melihat apa Israel itu dapat siksa atau apa gitu. Oh. Oke, baik. Ya memang kok diceritakannya di sini nyebelin ya. Dikasih nikmat terus. Memang di Quran itu kalau ada nama suku disebutkan berarti istimewa. Istimewa bagusnya atau istimewa? Begitu. Itu makanya Indonesia enggak disebut karena nanggung. Nah, enggak usah kesel. Di ayat ini, kenapa sih ada makhluk sebodoh, sebebal itu, gak bersyukur, tapi ke Allah malah ngasih terus, gitu kan maksudnya? Itu menyiratkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha pengasih, maha penyayang, dan selalu memberikan kesempatan kepada hamba-hambanya untuk senantiasa kembali kepadanya. Dikatakan kalau Anda kamu bersyukur akan ditambah nikmat dan kalau Anda tidak bersyukur. Jadi ini case-nya agak istimewa. Jadi enggak common ini. Tetapi itu juga berlaku bagi Bani Israel. Bani Israel lihat tuh, kamu kurang ajar aja masih dikasih. Apalagi kalau bersyukur. Ini memang agak kasusnya agak istimewa kebebalannya. Tapi gara-gara itu juga ada yang kemudian beriman dan gara-gara itu ada yang tambah kacau. Apa misalnya? Kita nih keturunan anak Tuhan. Jadi kalaupun kita masuk neraka paling lama 40 hari lah. Karena itu terbukti ketika kami menyembah anak lembu selama 40 hari Tuhan ampuni juga. Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Dan dia berani mengklaim bahwa tidak ada yang bisa masuk surga kecuali orang Yahudi dan orang Nasrani. Maksudnya orang Islam gak boleh masuk. Itu maksudnya. Jelas? Belum. Jadi kan ada ayat yang mengatakan kalau bersyukur ditambah, kalau kufur ya. Ya untuk kasus mereka ini kok Allah gak terlalu adil sih? Gitu ya. Banyak bencana gitu, sementara mereka tuh aman gitu. Itu ujian bagi orang beriman konsisten atau tidak. Jadi gak usah tergoda kok mereka tetap kufur tapi kok kayaknya negaranya bagus. Itu cuma covernya saja, luarnya saja, dan mereka itu kelihatan bahagia, sebetulnya perasaannya sudah dibalik, sudah disiksa. Berbahagia dengan kemaksiatan. Dan itu sungguh sebuah azab yang sangat besar. Ini menjadi batu sandungan bagi orang beriman. Ya, menjadi batu sandungan orang beriman. Kira-kira tergoda enggak nih? Tapi percayalah. Ketika kita konsisten dalam ketaatan, tidak tergoda dengan kemewahan yang mereka punya, dengan cara-cara yang haram, pastinya mereka akan mengatakan, udah dah, lu lebih bagus, udah gak usah kayak gue ini cuma kelihatannya doang. Ketika kamu konsisten, walau kelihatan tidak terlalu seperti mereka menterengnya, tapi kamu konsisten dalam ketaatan, percayalah itu yang benar. Jelas? Jadi jangan tergoda. Pilih yang saleh walaupun tidak terlalu kaya. Jangan pilih yang kaya walau kadang sholat kadang enggak. Wah kacau itu. Ya. tenang saja. Cukup ya? Ya. Melebar boleh, memanjang boleh, meninggi juga oke. Zionis dan Yahudi berbeda. Iya. Iya. Terus bagaimana kita melihat keduanya? Iya. Kalau dihubungkan dengan ada sebagian rabi-rabi yang menolak Zionisme itu sendiri, apakah itu mereka tetap sama aja atau bagaimana, Ustaz? Ya, ketika kita mengadakan acara Global March to Jerusalem, di antara yang hadir itu rabi-rabi Yahudi yang bersama kita. Rabi-rabi Yahudi. Jadi perlu diketahui masih illa qalilan minhum, sampai sekarang masih ada sedikit Yahudi yang mau jujur membenarkan scroll-scroll serpihan-serpihan Taurat yang mereka yakini. Masih ada. Termasuk rabi-rabi Yahudi yang ikut di kapal Mavi Marmara. Ada. Jadi pertanyaannya, apakah mereka orang Yahudi yang anti-Zionis? Iya. Iya. Coba baca buku tentang itu, banyak kok. Bukan cuma rabi, orang-orang Yahudi taat yang anti-Zionis. Jelas ya? Oke. Okay. Ya, kita bekerja sama sebatas apa yang mereka benarkan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu pegangan kita. Jadi kita bekerja sama sebatas apa yang mereka katakan sejalan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang lain? Ya? Apa? Batunya. Konon ada batunya, tetapi susah untuk dibenarkan. Ya, peninggalan-peninggalan sejarah yang jutaan tahun, ribuan tahun itu, maksud saya, itu susah untuk dibenarkan. Jadi, kalau di Islam itu kayak misalnya di Arafah ada monumen kasih sayang. Disitulah pertemuan Hawa dan Adam, itu tidak bisa juga dibenarkan. Tidak ada sejarah yang membuktikan itu, bahwa di situ titiknya. Yang diketahui secara umum bahwa pertemuan itu memang di Arafah, karena mereka di situ ijtama'a wa ta'arafa, Adam dan Hawa. Tapi apakah di Jabal Rahmah itu persisnya, tidak ada yang bisa membenarkan. Begitu juga sekarang daerah misalnya yang disebut dengan Bukit Tur di daerah Sinai, yang sekarang namanya Saint Catherine. Apakah di situ kejadiannya? Itu juga masih jadi pertanyaan. Karena temuan modernnya katanya itu di sekitar Riyadh, di daerah Najd. Ada yang mengatakan begitu. Kecuali tempat-tempat yang secara nas memang ada di situ. Begitu juga misalnya tempat penyembahan Al-Ijl, Bukit Tur yang diangkat. Saya juga sempat ke sana, dan di situ di batu ternyata ada gambar lembu. Setelah sampai di situ ternyata dibuat. Gitu. Begitu juga ada patungnya yang dibuat di situ. Wallahu a'lam bishawab. Jadi, kalaupun nanti kamu mengunjungi tempat-tempat bersejarah itu, ya ini cuma sebagai simbol saja. Yang penting mengambil hikmahnya. Belum bisa dipercaya kalau memang di situ lokasinya. Kecuali Air Zamzam, Ka'bah misalnya. Kemudian Sphinx yang ada, apa, kemudian piramida Giza atau tubuh Fir'aun yang dimumikan, yang hal seperti itu yang secara nas ada dan secara ilmiah kemudian cocok, maka kita bisa mempercayainya. Ya. Tolong kasih ini deh, suaranya agak lembut di pojok pula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa diulang, Ustaz, tadi Ustaz Bani Israel itu ada 3 keturunan, antara lain Yehuza, Yakub. Oh enggak, 12. Oh ya, maksud saya 3 ini yang Iya, yang apa, bukan penguasa itu. Iya. Ya itu kan bisa ditelusuri ke sana. Iya. Apa Yahudi di apa namanya Amerika mungkin alurnya dari situ barangkali ya Ustaznya. Iya. Mungkin bisa di saya tadi agak kelewat. Diulang. Iya. Sebetulnya siaran sentral dari tempat Jakarta ini. Terima kasih. Nggak ada siaran tunda. Nanti di copy aja lah di streaming. Tapi untung saya baik sama kamu. Kalau sakit nggak berdiri di sini maksud saya. Ini saya dengar juga dari Dr. Torik Swaidan. Ketika berbicara tentang kisah Al-Quran, di antara keturunan Bani Israel itu katanya secara garis besar, kalau dia keturunan Yehuza biasanya menjadi penguasa, menjadi raja, tapi tidak menjadi nabi atau rasul. Kalau keturunan Yusuf itu biasanya ya nabi, ya juga penguasa. Kalau keturunan Benyamin biasanya jadi nabi, tidak jadi penguasa. Baik, ada pertanyaan lain? Oke, saya ingin mantapkan tauhid kalian. Begini, ingin memantapkan ubudiyah antum semuanya. Coba perhatikan anu perkataannya Harun Yahya ini. Lihat, supaya kita tidak menjadi orang yang... Ini Harun Yahya, ya, dalam sebuah diskusinya tentang syirik. Jadi syirik adalah menyekutukan Allah, menyembah yang lain selain Allah, atau menyintai yang lain selain kata-kata Anda, dan biasanya juga berkaitan dengan hukum. Jadi misalnya Anda suka dengan teori kondomnya Menkes, itu bisa syirik mengikuti itu. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah, dan di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan Allah dan mencintainya seperti dia mencintai Allah. Jadi bisa saja kekasih itu Anda dan kamu syirik. Ini untuk menambah kepekaan kita. Saya ingin akidah Anda menjadi lebih dalam lagi. Lagu misalnya, padamu negeri kami berbakti berjanji. Terus yang kedua, negeri kami. Nah ini udah syirik di sini. Ini karena si pengarang lagunya. Saya tidak mengatakan bahwa kita kemudian tidak NKRI, tetapi bahasa ini berbahaya. Ini bisa syirik. Oh, Ustaz lagu aja disyirikin. Iya, serius. Mau mandi ingat kamu, mau makan ingat kamu. Itu udah syirik. Hati-hati. Ini saya berbicara ini serius. Ya. Dan kamu tahu efek syirik itu menghapuskan semua amalmu. Jangan main-main. Karenanya saya ambil perkataan Harun ya, ketika dia berbicara seperti ini, dia bukan sebagai seorang yang lagi ceramah, tapi dia gak paham apa yang diomongkan. Dia seorang filsuf, dia juga seorang fisikawan. Ketika berbicara ini tidak main-main, betul-betul penuh rasa dan kesadaran. Tetapi ini dapat menjelma dalam bentuk-bentuk yang tidak disadari. Jadi kesyirikan itu bisa masuk ke dalam diri kita dalam bentuk-bentuk yang tidak disadari. Dalam hadis Nabi SAW, lembutnya syirik masuk ke dalam pikiran kita itu lebih lembut, lebih tidak terasa daripada telapak kakinya semut saat mendekat kepadamu. Ini kamu punya coklat nih, terus datang semut mengendap-endap, kamu bisa dengar suaranya. Dia lari aja lu gak dengar, apalagi dia. Rasulullah SAW menggambarkan dalam riwayat yang sahih bahwa syirik itu masuk ke dalam akidahmu itu lebih lembut, lebih tak terdeteksi ketimbang langkah kakinya, rayapannya semut itu. Ini bahasa Rasulullah SAW. Jadi ini yang saya maksud tadi, saya ingin kalian tuh punya tauhid lebih kencang lagi, lebih bersih lagi, untuk kita menengok ke dalam. Dia dapat menjelma dengan cara yang tidak disadari. Bazı olaylar da kendini gösteriyor. Mesela bir şeyi yaparken, sebagai contoh, jika seseorang berkata saya melakukan sesuatu, itu adalah syirik. Jadi menduakan Allah. Ini enggak boleh berkata seperti ini sesungguhnya. Jadi bagaimana? Ben yaptım demek şirktir bu. Allah yaptı, ben vesile. Apa yang harus dia katakan adalah Allah melakukan hal itu melalui saya. Ini makna ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Saya bisa sampai di sini karena tekanan ban, tekanan udara pada ban Allah yang kontrolkan. Di atas busway, di atas motor, di atas bus, di atas taksi, semua itu Allah. Dan energi yang Allah pinjamkan kepada saya sehingga saya bisa nyetir dan si sopir kemudian bisa menginjak rem, ini Allah. Ada mata, ada kesadaran, ada cahaya yang diberikan, ada akal yang dianugerahkan, ini semua adalah Allah. Coba, kalau kita selalu berpikir seperti itu, kita tidak akan pernah lupa kepada Allah. Ini yang saya mau, maksudnya kesadaran itu, supaya kita selalu menjadi orang yang mengingat Allah. Kenapa wasabbihuhu bukratan wa asila? Kenapa bertasbih kepada Allah bukratan pada waktu pagi, wa asilan di waktu petang? Tasbih ini untuk menjernihkan kembali kesyirikan-kesyirikan yang tidak kita sadari akibat kebodohan kita karena kita tidak mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita yang mengeluh, kita yang enggak sabar, kita yang marah, kita yang kecewa, kita yang frustrasi, itu semua dosa. Harus dibersihkan kembali dengan tasbih, wasabbihuhu bukratan wa asilan. Jadi selain zikir-zikir formal yang Anda lakukan, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, bahkan Nabi SAW menganjurkan kepada kita, karena syirik itu lebih lembut daripada telapak kaki semut, maka kita diperintahkan berdoa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang aku ketahui, dan aku juga berlindung kepadamu dari kesyirikan, aku beristighfar kepadamu akibat kesyirikan yang tidak aku ketahui. Itu kalau ingin menjadi orang yang berbahagia, ingin menjadi seorang yang betul-betul beribadah, selalu berzikir, harus detail seperti itu. Ini nih, kita bisa duduk di sini, kita bisa menikmati semuanya, ini karena Allah. Tadi siang, Fokker 20 jatuh di atas rumah, blok gitu. Itu gak nyangka yang punya rumah itu. Kalau pesawat Fokker 20 itu kemudian jatuh di atas rumahnya, yang di depan rumahnya blok kena juga, kemudian kebakar, tewas sampai 7 orang. Tidak ada yang bisa menduga. Jadi kita sekarang berada di sini dalam ketenangan. Kita bisa menuntut ilmu karena siapa? Allah. Siapa yang mendatangkan kamu bisa ke sini dan mau duduk? Itu karena Allah yang telah rasukkan, yang hujamkan rasa cinta kepada ilmu ke dalam hati kalian. Harusnya bersyukur selalu. Dan pendengaran kalian ditundukkan untuk mau mendengarkan ayat-ayat Allah juga Allah. Ada banyak anak muda yang gak suka mendengarkan ini, sakit kupingnya, panas, berasap kepalanya kalau duduk di pengajian kayak gini. Betanduk itu keluar, taringnya juga keluar itu. Makanya gak bisa diajak-ajak ke sini. Berat. Seperti gajahnya Abraha ketika menghadap Mekah itu gak bisa jalan. Tapi kalau hadap kanan menuju karaoke, cepet jalannya. Ajak nonton ke bioskop, cepet itu. Itu sama dengan gajah Abraha itu. Kalau ke arah Syam mau, ke arah Yaman mau, tapi kalau menuju Mekah, ini semua rezeki dari, maka kita gak pernah bisa lepas dari Allah terus. Semua peristiwa-peristiwa. Nah, itu yang membuat hati menjadi lembut. Selalu bahagia dan nikmat hatinya orang-orang beriman. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Itu yang membuat hati kita selalu hidup. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Setelah dibacakan ayat-ayat Allah, padahal malam ini baru satu ayat saja, ayat 60, rasanya bertambah imannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, bertambah kuat pasrahnya hanya kepada Allah. Nikmat sekali. Makanya jangan on off. On off on. On off on off off on. Baik. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Saya ingin mengajak kalian untuk lebih detail lagi, lebih cerdas lagi beriman. Allah melakukan hal itu melalui saya. Allah melakukan itu melalui saya. Atau jika kita menerima bantuan dari seseorang, kita semestinya mengatakan bahwa Allah mengirimnya. Jadi kalau kita menerima sesuatu, kita harus mengatakan ini Allah yang mendatangkannya kepada kita dan melalui orang ini. Jangan pernah lupa. Itu Allahu hakimiyatnya. Dengan kata lain, seseorang harus selalu menyadari kuasanya Allah. Allah begini. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Kalau kamu terima kasih kepada seseorang hanya kepada orang itu dan kamu tidak bersyukur kepada Allah, ini bahaya, bisa syirik lagi. Kan hadisnya, barang siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada makhluk, maka ditolak terima kasihnya kepada Allah. Gitu ya. Tetapi kalau Anda hanya pandai berterima kasih kepada makhluk lalu tidak berterima kasih kepada Allah, ini malah lebih parah. Contohnya yang benar seperti apa? Terima kasih ya Mbak, terima kasih ya Mas, terima kasih ya Pak, terima kasih. Kalau hanya sampai di situ, ini bahaya. Yang bagus bagaimana? Terima kasih ya Mbak atas rahmat Allah, atas kehendak Allah, Anda bisa berbuat baik kepada saya. Kemudian berbalik dari dia, ya sama-sama, alhamdulillah, terima kasih ya Allah karena Engkau telah tundukkan dia untuk membawa kebaikan bagiku. Itu berterima kasih yang bertauhid. Jadi kita tidak pernah lupa pada Allah selalu. Sebab kalau kita sudah sering lupa kepada Allah, wa may ya'syu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Kalau orang sudah sekejap saja lupa kepada Ar-Rahman, menariknya di ayat itu, wa man ya'shu an dzikrir rahman, barang siapa lengah dari mengingat Allah yang Maha Pengasih, maka langsung dimasukkan setan ke dalam hatinya, nuqayyid lahu, dan menjadi pengikat di dalam hatinya, dia diterikat pada setan, wa huwa lahu qarin, dan dia akan menjadi teman dekatnya, menjadi konsultan bagi pikirannya, menjadi konsultan bagi selera-seleranya, menjadi konsultan bagi hatinya, setan itu. Sehingga pada akhirnya telinganya suka mendengar yang dikonsultani oleh si setan. Matanya hobi melihat yang diarahkan oleh si setan itu. Sesat itu. Makanya orang-orang yang beriman cenderung selalu tepat langkahnya. Orang-orang beriman cenderung selalu diarahkan kepada yang baik-baik. Pilihan-pilihannya, keputusan-keputusannya juga selalu baik. Allah. Sampai di sini. Kira-kira dari pagi tadi sampai sekarang, kita sebetulnya banyak tauhidnya tuh banyak syiriknya. Ya, harus sadar itu. Karena enggak ada pilihan kedua, enggak ada abu-abu. Abu-abu munafik. Tidak hitam berarti tidak Allah berarti setan. Di tengah-tengah enggak ada itu. Gray area. Makanya orang-orang yang beriman hatinya selalu terjaga mengingat Allah selalu tujuannya. Maka beruntunglah orang-orang yang selalu dianugerahi Allah keinginan untuk selalu mengingatnya. Bilmesi lazım şahsın. Çünkü beynin içindeki bir görüntüyü seyrediyor insan. Bunu da Allah yarattı. Kenapa harus selalu ingat Allah? Karena Allah yang menganugerahkan atas segala sesuatu. Sebab seseorang itu melihat gambar itu di otaknya. Ini semua menjadi kelihatan, ini sebetulnya sudah terekam di dalam otak, dan Allah yang pinjamkan otak itu kepada kita. Otak ini bisa merekam karena ada input dari mata, ada telinga yang Allah pinjamkan kepada kita. Allah açık. Değil mi? Renkleri, sesleri, görüntüleri. Dan jelas bahwa Allah menciptakan itu. Allah semuanya. Yeme hissini, buna ait bütün bilgileri Allah verir. Allah mengadu gerakan warna, suara, gambar, perasaan lapar, dan semua informasi tentang itu. Kemarin ketika dialog, saya di studio melihat. Ini ruangan, ini kan tadinya saya ruangan ini pengennya jadi studio gitu kan. Pasang 3 kamera, tetapi ada yang lebih penting dari kamera, adalah lighting. Yang lampunya satunya berapa? Ya paling enggak untuk penuhin ini kira-kira sih ya 50 jutaan itu rata-rata lah. Jadi saya duduk di studio untuk sebuah acara, sudut sana saya lihat lampunya banyak banget lightingnya ya. Sebab sehebat apapun kamera, kalau cahayanya enggak mencukupi itu di layar, nanti hasilnya juga jelek. Saya keluar, ya Allah, seandainya mata saya ini tidak terpejam dan saya dalam kondisi sadar, lalu tidak kau berikan energi matahari padaku, aku tidak bisa bedakan warna-warni bunga-bunga, tidak bisa bedakan jenis bentuk benda, aku tidak bisa melihat mana lembah, mana lubang, mana bukit, mana gunung, ya Allah. Jadi selalu ingat Allah. Ingat Allah selalu. Jadi betapa banyaknya anugerah yang Allah berikan kepada kita. Nah, tingkat kepekaan ini kalau sering-sering diasah, itu membuat kalian akan menjadi orang besar insyaallah. Orang-orang yang selalu dimudahkan jalan hidupnya, orang-orang yang selalu diberikan pilihan-pilihan terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya berharap selalu ingat Allah. Kalau sudah begitu, kira-kira bisa enggak kita tidak menyebut nama Allah dalam aktivitas? Tidak bisa. Semuanya ada Allah. Rasanya mau nangis kalau udah nyebut-nyebut ini berulang-ulang. Tapi beda nangisnya laki-laki. Laki-laki itu nangisnya nanti kalau sendirian. Dia perlu menangis, dan kadang-kadang menangisnya dengan perasaan air keringat dan pertumpahan darah untuk menjaga kehormatan agama dan kehormatan keluarganya. Kalau perempuan nangis-nangis saja, enggak usah malu-malu, memang itu tabiatnya. Hah? Iya. Baik. Dolayısıyla her şeyi Allah yaptığı için her şeyin Allah'a dan karena Allah melakukan segala sesuatu dan segala sesuatu harus dijelaskan dengan mengaitkan selalu kepada Allah. Sebab kalau kita tidak mengaitkannya kepada Allah bisa syirik. Kita bisa menduakan. Sehingga kita sebetulnya menyembah diri kita sendiri. Kalian sebagai seorang profesional, kalian yang sedang bekerja, kalau kalian tidak menyebut Allah dan tidak selalu mengaitkan Allah dalam kerja kalian, capek, hasilnya lelah. Dan gak bisa melakukan lompatan-lompatan besar di dalam hidup. Kalian jarang mendapatkan keberuntungan-keberuntungan besar. Saya ingin bocorkan. Saya hampir lupa cari uang. Duduk banyak kerja seharian di sini. Undangan kiri kanan udah gak sempat lagi. Tapi setelah saya pikir-pikir ya, lalu bagaimana cara saya mencari keberuntungan dan lompatan-lompatan? Saya bocorin. Tadi saya katakan bahwa keberuntungan, kemujuran itu hanya diperoleh dengan ketaatan, menghindari kemaksiatan. Tapi lebih hebat lagi kalau selalu menyebut Allah, mengaitkan segala sesuatu dengan Allah. Maka kalau saya bilang di sini pekerjaan kalau sudah nggak ada Allah tinggalin deh, habisin umur dan kalian akan tertatih-tatih di pekerjaan yang kelihatannya banyak uangnya tapi tidak ada Allah di situ. Yang namanya ekonomi Islam, kalau ingin berekonomi, nomor satu adalah perang melawan riba. Jangan ditawar. Hidup kalian akan menjadi lurus dan jalan kalian akan menjadi mantap. Kalau di situ sudah ada tidak Islam, sudah tidak ada Islam, enggak usahlah. Kalian enggak akan mulia sebab kalian akan menjadi orang mulia kalau kalian bekerja untuk Islam. Tinggalkan pekerjaan itu seberapa pun gengsinya pekerjaan, tapi kalau sudah menistakan Islam dan memojokkan umat Islam, tidak ada gunanya. Itu pekerjaan paling hina di dalam hidup. Itu orang yang selalu ingat Allah menjadi terang, selalu ada cahaya di dalam pikirannya. Jadi uang tidak membutakan dia. Jabatan dan positioning tidak pernah membutakan dia. Selalu Allah. Allah. Yönelik izah edilmesi lazım. Yani bunu da... Orang harus mengatakan Allah menciptakan dan melakukan segala sesuatu. Itulah iradah dan kudrahnya Allah. Allah yaptı. Her şey Allah meydana getirdi denmesi lazım. Aksi şirk. Yang selainnya adalah syirik. Selain itu, kalau kalian tidak mengingat Allah, tidak merasakan ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah, berarti telah syirik. Saya juga introspeksi dari siang tadi. Ya Allah, ternyata banyak nih kesyirikan-kesyirikan yang tidak saya sadari. Betul apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa kesyirikan itu menyusupnya lebih lembut daripada telapak kaki semut yang melangkah itu. Ini benar-benar mudah sekali untuk difahami. Sebagai contoh, saya sedang berbicara sekarang katanya. Bu aslında karmaşık bir şey, çok kolay. Mesela ben şu an konuşuyorum, ben Allah sedang menjadikan saya berbicara. Anda sedang mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Siz soruyorsunuz, Allah soruyor. Dan Allah yang menjadikan Anda menanyakan pertanyaan-pertanyaan itu. Allah semuanya. Kita bisa pakai baju, kita bisa pakai jilbab, ini Allah yang berikan energi semua. Allah. Kita bisa cantik, kita bisa tampan, kita bisa kuat, Allah. Yani bunu bir kere tam kavrayan insan bunu doğal olarak, tabii olarak sürekli. Orang yang telah memahami hal ini selanjutnya secara alami akan selalu bertindak secara tepat. Nah, ini rahasianya. Ini barangkali yang saya sebut tadi, hokinya, keberuntungannya, kemujurannya, dewi fortunanya. Sungguh ini rumusan hidup yang luar biasa, orang-orang yang selalu ingat Allah. Jadi kalau sudah tidak ada Allah dan sudah jauh dari Allah, sudahlah, jangan habiskan umur. Akan selalu tidak tepat jalan hidup ini, enggak lurus. Dengan kata lain, ia akan melakukannya dengan sangat mudah kalau sudah ingat Allah. Ini saya ingin sempurnakan, ada hadis barangkali yang selama ini Anda sering dengar, tetapi saya tidak tahu tingkat pemahamannya setelah tadi kita jelaskan mungkin akan menjadi lebih jelas lagi. Coba perhatikan. Ini hadis ini masyhur. Anda sering mendengar. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang pertama kali diadili pada hari kiamat adalah seseorang yang mati syahid di jalan Allah. Nanti orang yang pertama kali diadili adalah orang yang mati syahid. Jadi dari kelompok paling elit dulu ke bawah. Salah satu dari 10 yang Allah perlihatkan kepada Nabi Muhammad saat Mi'raj. Tadinya malam ini saya ingin menyampaikan mujizat Mi'raj, tapi ya tetap lanjut ayat saja. Nah, saya berharap mungkin nanti satu saat saya akan sampaikan. Yang Allah perlihatkan kepada Rasulullah SAW bersama Jibril adalah ada orang di surga itu menanam. Sekarang tanam benih, zut langsung panen saat itu juga. Rasulullah kaget. Yang namanya bisnis travel atau franchising, ketika kita invest di awal 500 juta, tunggu break even point ini paling 3-5 tahun kan? Belum. Sama dengan nanam sawit misalnya, atau jati, atau jabon, atau sengon, atau apalah namanya, itu kan butuh perjalanan kira-kira 5-10 tahun. Tapi di surga Rasulullah diperlihatkan nih, kalau kalian mau, ada orang menanam benih tapi panen hari itu juga. Rasul terheran-heran dan kemudian bertanya kepada Jibril, apa itu Jibril maksudnya? Itulah orang yang berjihad di jalan Allah. Jadi orang yang berjihad di jalan Allah, hari ini tanam, hari ini juga panen. Sungguh ini janjinya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berjuangnya, kerja kerasnya, seperti Anda misalkan, sebetulnya tidak diwajibkan mencari nafkah, tapi karena Anda sedang mengamalkan ilmu, Anda sedang memanfaatkan energi dan kesempatan Anda punya, lalu Anda manfaatkan di jalan Allah, percayalah, hari ini kamu tanam, hari ini juga kamu panen. Tapi jangan selalu berbentuk materi. Makanya disimbolkan dalam bentuk pohon. Berbentuk pohon, bukan emas dan permata. Itu para mujahid di jalan Allah. Maka pilih jalan hidup ini, percayalah. Itu di dunia. Tetapi mereka pula yang pertama kali nanti dipertanyakan di akhirat nanti. Apa ceritanya? Dia didatangkan, si mati syahid ini, kemudian diingatkan kepadanya nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepadanya, dan dia pun mengakuinya. Allah bertanya, apa yang kamu lakukan dengannya? Jadi setelah diberikan kemampuan untuk berjihad di jalan Allah, lalu mati syahid, dia menjawab, aku berperang untuk musuhmu ya Allah sampai aku mati syahid. Allah berfirman, engkau dusta. Sebenarnya engkau berperang karena ingin disebut sebagai pemberani, dan itu sudah kau dapatkan. Kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk menyeretnya tertelungkup di atas wajahnya. Tengkurap, ditarik, hingga dilemparkan ke dalam neraka. Coba lihat. Di sini, hadis ini tidak menggambarkan dia melakukan kesyirikan, tidak. Dia betul-betul mati syahid. Yang dihadapinya juga kafir. Tapi ada yang disembah selain Allah dalam dirinya adalah dirinya sendiri. Kayuqala annahu jari. Ingin disebut sebagai seorang pemberani. Coba betapa tipisnya itu. Jadi betapa tipisnya kesyirikan itu masuk ke dalam. Sehingga orang mati syahid kalau dilempar ke neraka berarti kan sudah melakukan sebuah dosa yang sangat besar. Jadi kesyirikan yang kita lakukan, kita doakan Allah SWT. Coba matikan itu di mana posisi. Baik. Itu yang pertama. Senang sekali seandainya malam hari ini kita selalu menyaring diri untuk selalu menjauhi syirik. Kemudian ada seseorang yang telah mendapatkan anugerah kelapangan harta. Orang ini didatangkan dan diingatkan kepadanya nikmat-nikmat yang diperolehnya. Maka dia pun mengakuinya. Allah bertanya, apakah yang sudah kamu perbuat dengannya? Dia menjawab, tidaklah aku tinggalkan satu kesempatan untuk menginfakkan harta di jalanmu kecuali aku telah infakkan hartaku untukmu. Setiap ada proyek sedekah, dia selalu ikut terlibat di situ. Allah berfirman, engkau dusta. Sebetulnya engkau lakukan itu demi mendapatkan julukan orang yang dermawan, dan engkau sudah memperolehnya. Sudah ada sertifikatnya. Kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk menyeretnya tertelungkup di atas wajahnya hingga dilempar ke dalam neraka. Coba lihat betapa lembutnya kesyirikan itu masuk kepada orang yang bersedekah itu. Allah. Jadi mestinya ketika kita memberikan, ini rezeki Allah yang harus saya tempatkan lagi di jalan Allah. Andai 10 orang saja di sini punya pikiran seperti itu, lalu kemudian berjuang di jalan Allah, Islam insya Allah bangkit di Indonesia ini. Insya Allah. Makanya selalu Allah, Allah yang selalu kita ingat di dalam hati ini. Makanya kita perlu teman untuk saling mengingatkan selalu. Dan satu hal, selalu sebut nama Allah. Sebut nama Allah. Jangan terpengaruh dengan mereka-mereka yang malu menyebut nama Allah. Kemudian seseorang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya dan juga membaca Al-Quran, dia didatangkan kemudian diingatkan kepadanya nikmat-nikmat yang sudah didapatkannya, dan dia pun mengakuinya. Jadi orang ini ngaji, baca Quran juga, ngajar juga, ada ustadz, ada murid, ada kiai, ada dosen, ada talibul ilm seperti kalian, menuntut ilmu dan baca Quran. Lalu bertanya, apakah yang sudah kau perbuat dengannya? Maka dia menjawab, aku menuntut ilmu, mengajarkannya dan membaca Al-Quran karenamu ya Allah. Allah berfirman, engkau dusta. Sebenarnya engkau menuntut ilmu supaya disebut orang alim. Engkau membaca Quran supaya disebut sebagai qari. Kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk menyeretnya tertelungkup di atas wajahnya hingga dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Coba bayangkan. Apa ya, bocor-bocor gini. Nah, jadi begitu lembutnya kesyirikan itu masuk ke dalam diri kita. Ikhwani wa akhwati fillah, sudah jam 10 tepat pada malam hari ini. Mudah-mudahan ini mengingatkan dan menyadarkan kita semua untuk selalu ingat Allah, sebut nama, selalu sebut, berzikirlah, maka terbiasa untuk menyebut nama. Boleh? Iya. Iya. Saya beribadah, semoga saya tergolong orang-orang yang pokoknya selama itu diniatkan karena Allah, walaupun kamu marah, tapi marahnya juga karena Allah, itu semua benar selama dikaitkan kepada Allah. Tapi kalau kemudian memberi untuk kemudahan, jadi power of giving, kalau hanya sekedar corporate social responsibility supaya bisnis tidak terganggu, supaya income nambah, itu gak benar. Sama dengan tobat. Kalau orang bertobat supaya mulia, itu dia harus bertobat karena bertobatnya itu. Saya ulangi ya, ada gak orang bertobat supaya mulia? Ada kan? Berhenti bermaksiat, karena kalau bermaksiat kan menjadi hina, lalu dia berhenti bermaksiat supaya dimuliakan. Nah, dia harus bertobat dari tobat yang seperti itu. Seharusnya dia bertobat semata-mata karena takut pada Allah. Dia itu bertobat kepada Allah karena takut kepada Allah. Sebagai penutup nih, kalau mau selamat, ya, kalau mau selamat, gak apa-apa, tambah dikit. Kalian lebih suka yang mana beribadah? Saya udah tampilkan kalau gak salah minggu lalu. Tinggi mana? Beribadah karena cinta dengan beribadah karena takut. Tinggi mana? Ini lihat, itulah karenanya definisi takwa yang bagus itu begini. buatlah dinding pemisah antara dirimu dengan siksa Allah. Itu maknanya apa? Kita berbuat karena takut kepada Allah. Maka kalau ada aliran mahabbah, aliran cinta ala misalnya siapa? Sufinya aliran cinta siapa? Rabi'ah Adawiyah. Saking cintanya dia kepada Allah, si Rabi'ah ini tidak ingin membagi cintanya kepada makhluk. Akhirnya dia tidak menikah. Gitu ya. Padahal ittaqullaha haqqa tuqati, at-taqwa adalah buat dinding pemisah antara dirimu dengan siksa Allah, itu yang lebih selamat. Nah sekarang coba lihat, ada orang beribadah karena cinta, jadinya begini. Ini alirannya Kabani. Saya ambil yang ini saja yang sudah ada. Ini aliran Sufi Syam Kabani yang sering datang ke Indonesia ini. Jadi ada kafe Rumi sambil berzikir kemudian sambil lari muter-muter gitu. Kira-kira itu muter-muternya sambil takut atau sambil cinta itu? Kita lihat. Ini benar cinta yang melakukan ini. Ini di Jakarta ini sudah banyak yang begitu. Jadi ada orang-orang setelah dia bertobat maunya yang gak nyusahin gitu loh. Ada gak sih tobat yang happy? Karena bagi dia bertobat dengan cara mengingat dosa dan takut itu beban yang gak enak. Allah kan bukan untuk ditakuti, untuk dicintai. Jadi dia lebih memilih pola-pola ibadah, tobat-tobat yang kira-kira membawa kebahagiaan. Padahal takwa itu hendaklah membuat dinding pemisah takut pada siksaan Allah. Itu yang agak membedakan orang-orang yang takwanya yang benar. Kalau tidak ya beginilah jadinya. Ayo. Baik. Mudah-mudahan kita terjaga dari syirik. Semoga tauhid kita selalu dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita dimampukan untuk selalu mengingatnya. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma inna na'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kalau ada yang mau disampaikan pada intia silakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ingat Allah selalu dan bertasbihlah pada waktu pagi dan petang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.